Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 215, masih pembahasan tentang munada. Mawadhi istimali ahrufin nida, tempat-tempat penggunaan huruf-huruf nida. Ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya sudah kita singgung tentang huruf nida. Ya, bahwasanya huruf nida itu ada tujuh sab'ah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lihat penempatannya. Yang pertama, awalan alhamzatu a wa ai. Huruf nida berupa hamzah yaitu a dan ai. Tustamalani li nida'il qaribi, maka keduanya ini yaitu hamzah dan ai digunakan untuk panggilan jarak dekat. Ya, misal di sebelah kita, dekat kita ada Muhammad, kita mengatakan Muhammad, hey Muhammad gitu. Atau ai Muhammad, hey Muhammad. Ya, ini untuk panggilan jarak dekat. Kemudian yang kedua, sanian a aya haya wa. Tustamalu linida'il ba'idi. Ya, empat ini adalah untuk memanggil jarak jauh. Ya, ketika jaraknya lumayan jauh atau jauh, bukan pakai a tapi pakai a Muhammad, hai Muhammad gitu. Aya, haya dan wa. Dan untuk wa diterangkan di sini tustamalu wa lin nudbah, ya lin nudbati. Wa itu digunakan untuk nutbah, yaitu untuk rintihan atau mengaduh. Ya. Nahwu contoh, wa mu'tasimah, wahai mu'tasim, ya wahai mu'tasim khalifahku, aduh wahai mu'tasim khalifahku. Wa batanah, aduh perutku. Nah, itu ada wa-nya itu untuk nudbah, ya. Wa rijlah, aduh kakiku. Wa yadah, aduh tanganku. Wa qalbah, apa artinya, aduh hatiku gitu. Itulah wa, ya, gambarnya seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, salisan ya tusta'malu lil qoribi wal ba'idi. Ya, ini bisa digunakan untuk dekat, ya bisa, untuk jauh juga bisa. Wa hiya aktsarul adawati isti'malan. Dan ya ini merupakan adat atau piranti nida yang paling banyak digunakan. Ya, yang sering digunakan atau banyak digunakan, yang sering kita jumpai, ya pakai ya gitu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah nida'u mafihi al, panggilan untuk lafaz yang berawalan dengan al. Ini perlu diperhatikan. Panggilan untuk lafaz yang berawalan dengan al. Awalan idza kana al-munada mimma fihi al, tustamalu ayyu lil mudzakkari wa ayyatu lil muannasi ma'a hattanbihi. Apabila munadanya termasuk dari lafaz yang berawalan al, maka digunakan ayu untuk muzakkar dan ayatu untuk muannas, disertakan padanya ha at-tanbih. Ya, nahwu contoh ya ayyuhar rajulu. Tidak boleh ya rajulu, ini tidak boleh. Karena ar-rajulu pakai al, maka tambahkan ayu diikuti ha, jadinya ayyuha. Wa nahwu ya ayyatuhal mar'atu, ini untuk muannas. Ya, untuk muannas ya ayyatuhal mar'atu, tidak boleh yal mar'atu. Ya, karena di situ berawal dengan al. Wa yakunu ayyu wa ayyatu munadan mabniyan 'ala dhammi. dan ayu serta ayatunya itu dia munada yang mabni dhammah. Kenapa dia munada mabni dhammah? Karena dia terhitung sebagai munada nakirah maqsudah. Kemudian yang kedua, sanian, idza kana al munada lafzal jalalati Allah naqulu mubasharatan ya Allah. Apabila munadanya berupa lafaz jalalah Allah, ya, idza kana al munada lafzal jalalati Allah naqulu mubasharatan, maka kita boleh mengucapkan secara langsung ya Allah. Ya, ini keistimewaan lafaz jalalah Allah. Dia bisa langsung didauli oleh ya. Ya Allah. Ya tashiru hamzatul wasli fi lafzil jalalati Allah hamzatan hamzata qad'in idza subiqat bi allati lin nida. Ya tashiru hamzatul wasli fi lafzil jalalati Allah hi hamzata qad'in. Hamzah wasl yang ada pada lafaz jalalah Allah itu berubah menjadi hamzah qata. Lafaz Allah itu kan hamzahnya hamzah wasl, tapi dia berubah menjadi hamzah qata idza subiqat biya allati lin nida, ketika didahului oleh ya nida, sehingga tulisannya itu seperti yang kita lihat ya Allahu gitu. Ya, hamzahnya berubah jadi hamzah qata. Kemudian wal aktsaru hadfu harfin nidai, dan terbanyaknya atau yang banyak atau yang sering gitu ya, yang paling sering adalah dengan membuang huruf nida pada lafaz ya Allah, ianya dibuang, itu yang terbanyak. Wa ta'widu bi mimin musyaddadatin maftuhatin, kemudian diganti dengan mim yang ditasydid dan berharokat fathah, sehingga ya Allah diganti menjadi Allahumma gitu. Menjadi Allahumma, sehingga Allahumma artinya ya Allah, karena mim yang di belakang yang bertasydid berfathah itu dia gantian dari ya-nya, ya nahu Allahumma artinya wahai Allah. Wala yunada lafzul jalalati illa bi harfin nida'i ya, dan lafaz jalalah Allah itu hanya dipanggil dengan huruf nida ya, yang tadi ada 7 ya. Maka untuk memanggil Allah hanya boleh dengan ya, yaitu yang jenis ketiga tadi ya, sehingga tidak dengan a, tidak dengan haya ya, tapi dengan ya. Ya Allah itu, atau Allahumma. Kemudian yang ketiga, salisan, idza kana al-munada 'alaman muqtarinan bi al-hudifat al-wujuban. Apabila munadanya berupa nama yang disertai dengan al, maka al-nya harus dihilangkan. Al-nya itu harus dibuang. Nahu al-Abbas. Ya, al-Abbasu ini kan nama berawalan dengan al. Ketika jadi munada harus dibuang alnya. Fataqulu, maka engkau mengatakan ya Abbasu. Tidak boleh yal Abbasu, tidak boleh, harus dibuang. Wa nahwu, contoh yang lain, al Husainu menjadi ya Husainu. Tidak boleh yal Husainu. Dan ini yang sangat sering kita dapatkan ya, ketika memanggil nama-nama Allah maka alnya dibuang. Ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Razzaqu, ya Ghaffaru, ya Hayyu, ya Qayyumu, bi rahmatika astaghitsu. Itu contohnya. Ya, itulah pembahasan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan apa? Tempat-tempat penggunaan huruf nida, dan dilampirkan juga ketika panggilan atau munadanya itu